wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Amilah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Terpen TV yang dirahmati Allah dan juga Al-Bijah TV. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Buya Yahya dan keluarga besar Al-Bahji yang senantiasa kami muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan rahmatnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir dan bisa mengikuti kajian kita dalam program Hidup Indah bersama Buya Yahya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Cirebon TV dan Al-Bajah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita jumpa secara live. Kita belajar bareng bersama guru kita dan alhamdulillah sudah hadir guru kita semua Buya Yahya. Beliau adalah pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah yang beralamat di Jalan Pangeran Cakrabuana Sendang Subar Cirebon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat? Alhamdulillah. Berkatul para pemirsa. Semoga para pemirsa dimanapun berada senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, dan senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga menjadi orang yang diberi oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Amin. Baik, Buya. Mudah-mudahan Buya tetap sehat dan selalu memberikan pembelajaran bagi kita semua. Amin. Baik, bagi pemirsa, nanti di sesi pertama guru kita akan berikan mukadimah dan tentunya nanti di sesi yang kedua pemirsa juga bisa bertanya langsung dengan guru kita. Untuk itu sebelum guru kita Buya menyampaikan mukadimah, alangkah baiknya kita siapkan catatan kecil nanti bisa ditanyakan langsung dengan guru kita. Baik, temanya untuk malam ini yaitu sambut Maulid. Tentunya hari ini kita masih berada di bulan Syawal dan sebentar lagi akan berakhir dan kita akan masuk ke bulan Maulid. Tentunya hal-hal apa saja di bulan Maulid itu, amalan-amalan saja yang apa saja yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut bulan Maulid ini. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari guru kita. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita untuk mencari ilmu untuk bekal kita dalam beribadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini berada di bulan Safar yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah menjadi tradisi umat yang merasa punya Nabi Muhammad, umat yang di dalam hatinya ada kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Di bulan Maulid mereka berlomba-lomba untuk bisa disanjung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membuat acara-acara. Dan tentunya acara ini harus ada rambu-rambunya juga. Acara yang diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tujuan mereka ini harus dijelaskan. Kita tidak hanya melaksanakan perayaan Maulid Nabi atau acara-acara gebyar Maulid di bulan Maulid sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar gebyar saja, akan tapi tidak ada tujuan yang dicari di balik itu semuanya. Tujuannya daripada kita mengadakan perayaan-perayaan Maulid Nabi adalah untuk memperbaharui ikatan hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau merayakan Maulid Nabi tidak perlu nunggu bulan Maulid karena secara pribadi muslim yang merasa kenal Allah dan Rasulnya, mereka akan merasa bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sudah semestinya lah. Dan tidak perlu ditanyakan lagi seorang mukmin harus mencintai atau harus senang bersama lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengungkapkan kegembiraan itu juga sebetulnya tidak ada batas waktu dan senantiasa hendaknya kita bergembira. Akan tapi kita perlu membuat acara sewaktu-waktu yang menggugah hati orang yang mungkin lupa, lenga, terlena, sehingga mereka umat Nabi Muhammad, akan tapi ternyata kenyataannya mereka jauh daripada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu membuat satu gebiar syiar, mengagetkan orang yang tertidur. Atau terlena, lupa, untuk sadar bahwasanya kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilahirkan di bulan ini, di bulan sebarak lagi. Maka apa yang hendaknya kita lakukan? Hendaknya kita lakukan adalah membuat bermacam-macam upaya dan acara yang menghantarkan kita untuk menggapai kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama-ulama mengumpulkan orang untuk membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat untuk membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat ada tausiah-tausiah yang disampaikan oleh sebagian para ulama. Dan itu semua adalah upaya untuk bagaimana kita dekat dengan Allah dan dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat orang terlena dan lupa akan maksud yang mulia ini, maka apa yang terjadi? Memang kita tidak berbicara tentang orang yang tidak mau maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengerti apa itu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara merayakan maulid Nabi adalah kewajiban bagi setiap hamba yang merasa dirinya adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat seorang hamba lupa dan tidak sadar akan tujuan serta makna merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang terjadi setelah itu? Maulid Nabi menjadi budaya yang tanpa disadari kalau itu untuk sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dibesarkan adalah hanya membuat pasar malam, maulid. Mana rohaniatnya? Mana kenal Allah dan Rasulnya? Bahkan mungkin ada acara-acara yang diadakan besar-besaran, tapi di situ melanggar Allah dan Rasulnya, menjadi Nabi Muhammad murka. Bagaimana merayakan maulid Nabi yang hendaknya diniati agar kita semakin dekat dengan Rasulullah, tapi di situ dilakukan sesuatu yang menjadikan Nabi Muhammad murka? Tidak masuk akal. Kenapa itu semua terjadi? Karena orang lupa dan lalai akan maksud tujuan daripada merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari mimbar yang mulia ini kami seru bahwasanya, ayo kita sadar di saat kita merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sadar kita punya tujuan. Jangan sampai kita mengadakan acara-acara itu adalah latah, karena kampung sana mengadakan kita ingin mengadakan, karena masjid sana mengadakan maka kita ingin mengadakan. Tapi harus punya cita-cita, punya prinsip bahwasanya kita akan mengadakan perayaan maulid Nabi, ada yang aku cari dan ada yang aku bidik, yaitu menumbuh suburkan makna kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu acaranya pun dipikirkan, dipersiapkan acara-acara yang bermanfaat. Ya, bukan hanya sekedar kita berkumpul, oh tidak. Maka para ulama pun tausiahnya memilih topik yang mengkena. Ya. Kemudian yang dibaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana seorang hamba lebih kenal tentang pemain bola yang dikaguminya atau artis sinetron yang ia kaguminya, melebihi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu musibah. Mana imannya kepada Rasulullah? Mana iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan sampai kita nunggu diancam oleh Allah fatarabbasu. Mungkul inkana abakum wa abnakum wa akhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalan iqtartumuha, harta semuanya. Wa tijaratan tahsawnaka sadaha. Dan seterusnya sampai lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan fatarabbasu, tunggu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad melebihi dari yang lainnya, maka itu adalah musibah besar di hati kita. Akan tapi ketahuilah, dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah, ini adalah segala, ini keberuntungan dalam segala hal di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang perlu kami ingatkan. Sehingga di dalam perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami himbau harus kita peduli tentang halal haram. Ada sebagian mengadakan perayaan maulid Nabi tidak pernah peduli laki perempuan, campur aduk, tumpang, aduk, desak-desakan dan sebagainya. Nabi Muhammad akan murka dengan itu semuanya. Kecuali Anda sudah membuat satu aturan, akan tapi ternyata karena begitu meludaknya jamaah dan sebagainya, sehingga campur baur itu adalah di luar kemampuan. Kemudian kadang meninggalkan waktu sholat asar. Ada sebagian, bahkan kita pernah menghadiri satu tempat, subhanallah. Sudah kita terlambat, makanya kami ogah-ogahan kalau harus mengadakan ceramah akbar yang dilaksanakan adalah setelah duhur. Karena biasanya mundur, tidak tepat di jam 1, jam 2, atau mungkin jam 3. Jam 3 kita baru mulai, jam 4, setengah 5, 5. Kemudian setelah itu kadang ada tambahannya lagi. Bahkan pernah suatu ketika kita di satu tempat kita harus masuk ke balik bukit begitu. Rupanya di situ ada perkampungan. Sehingga kami waktu itu rencana kita pengen lebih awal, ternyata kita harus bisa naik jam 3. Jam 3 kita mengisi 1 jam saja, 4. Lebih sedikit. Kemudian setelah itu kami himbau kepada jemaah harus dibubarkan karena belum sholat asar. Ternyata ganti tim nasyid. Yang sebenarnya adalah itu adalah grup organ. Iya. Yang kalau bulan maulid dia ikut baca kasidah. Ternyata gantian setelah kami adalah ganti mereka. Kami panggil kiainya, ya kiai, ini kita dosa besar. Ini orang tidak sholat semuanya. Iya. Tolong hentikan dan tutup semuanya. Ternyata hanya diumumkan himbauan dari buya agar mereka ada sholat. Biarpun disuruh sholat tapi hiburan tetap diadakan, masya Allah. Ini kalau yang demikian ini adalah bukan cari ridho Allah dan Rasulnya, mencari murka Allah dan Rasulnya. Bahkan suatu tempat, bahkan kalau kita di tempat itu untuk masuk perkampungan kan di lapangan yang jauh dari perkampungan, kita masuk perkampungan untuk bisa melakukan sholat, kita yang pakai mobil ngebut hampir habis asarnya. Apalagi yang jalan kaki. Apalagi yang lainnya, masya Allah. Ini kadang tidak dipikirkan. Terus apa yang kita cari? Meninggalkan satu sholat saja menjadikan Nabi Muhammad murka, Allah murka. Satu sholat. Apalagi alasannya untuk melaksanakan ibadah. Oh tidak. Maka hendaknya kita pikirkan ini semuanya. Jadi suasana dengan cara yang sangat islami menjadikan sebab Nabi Muhammad mencintai kita. Nabi Muhammad bangga dengan kita. Kemudian lihat acara-acara di dalamnya pun benar. Kemudian setelah itu apa? Kita pertimbangkan tentang waktu dan sebagainya. Perkumpulan dan sebagainya. Maka ini, kalau orang tahu niatnya, maka insya Allah tidak salah di dalam pelaksanaannya. Iya. Kalau niatnya hanya pengen ramai orang, pengen gede-gedean majelis, gede-gedean jamaah, ini adalah musibah besar. Dan itu adalah memupuk kesombongan, membesarkan kesombongan. Semakin besar jamaahnya, semakin gede kesombongannya. Semakin dekatkan derakan neraka Allah Subhanahu Wataala, semakin nyungsep di dalam jahanam. Padahal mula-mula untuk apa? Untuk mendapatkan surga, ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi lihat, karena dia tidak sadar, tidak lupa puasanya. Selagi ini adalah untuk Nabi Muhammad, hendaknya yang aku lakukan adalah untuk menjadikan Nabi Muhammad bergembira, bukan menjadi Nabi Muhammad murka dan seterusnya. Nah, ini diantaranya. Kemudian apa yang hendaknya kita hadirkan ya dari acaranya seperti apa? Sederhanakan acara memahamkan tentang diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab untuk sampai kepada cinta harus kenal. Untuk mengenal ini, membaca sejarah Nabi. Untuk membaca sejarah Nabi, hendaknya kita mulai. Apa yang hendaknya kita mulai? Baca Syama'il Muhammadiyah. Misalnya baca sifat-sifat sajasat Nabi SAW. Bagaimana tubuhnya Nabi dan sebagainya. Sehingga setiap kali kita membaca tentang sejarah Nabi Muhammad melakukan perjalanan, kebayang Nabi seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang sering dilupakan. Maka insya Allah kita akan buat satu silsilah insya Allah di Radio Kus, soal baca TV juga, dan insya Allah nanti akan ditayangkan juga di stasiun yang kita cintai ini, di Cirebon TV ini. Insya Allah ada silsilah apa? Silsilah nanti kita akan hadirkan silsilah Syama'il Muhammadiyah. Agar tahu bagaimana rambut Nabi SAW, bagaimana mata Nabi SAW, bagaimana wajah Nabi SAW, bagaimana tingginya Nabi SAW. Kemudian sampai bagaimana perilaku Nabi SAW di saat Nabi Muhammad dengan istri-istri beliau, Nabi Muhammad bersama sahabat beliau, Nabi Muhammad dengan binatang dan seterusnya. Ini adalah perlu kita hadirkan agar kita tanam. Nanti sampai sifat Nabi disebutkan semuanya. Maka cara berjalan Nabi seperti apa, cara duduk Nabi seperti apa, cara berpakaian Nabi seperti apa. Dan ini adalah perlu untuk menjadikan kita kenal tentang sifat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri Nabi secara lahir. Ya. Kemudian setelah itu di saat kita baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebayang Nabi seperti itu. Jadi ada gambaran. Ya. Kemudian semakin kita mengenal Nabi, apalagi mengenal kemuliaan akhlak, sebab beginilah. Namanya at-tabi'atu tasriku tabi'ata. Sifat makta akan karakter itu akan meniru. Jiplak, siapa yang dilihat dan siapa yang dikagumi. Kalau kita duduk dengan seseorang kagum, pasti kita akan niru cara berjalan, cara bergerak dan sebagainya. Karena ada kekaguman. Kita berkenalan dengan seseorang saja, atau mungkin kita melihat di televisi dan sebagainya, terkagum dengan dunia yang lain, dunia artis, atau misalnya terkagum dengan pemain sepak bola. Apa yang terjadi pada orang yang punya kekaguman ini? Secara otomatis akan meniru. Begitu juga seseorang secara otomatis, kapan hatinya dengan Nabi, membaca sejarah Nabi, kebayang Nabi berjalan dan seterusnya, secara otomatis dia akan berubah di dalam dirinya untuk bisa melakukan sesuatu yang bakal disenangi dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridho Nabi, kedekatan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ini mendapatkan murka Allah dan murka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid Nabi ya tujuannya untuk itu. Iya. Nah, jangan sampai kita salah. Bukan sekedar kebiar puluhan ribu orang datang tapi bermaksiat semuanya. Ia ini yang masuk neraka terlebih dahulu. Tidak pernah diperhatikan. Dan ini ada lagi pergeseran nilai. Pergeseran nilai. Mula-mula adalah wajar. Cuma semakin berkembang, bertambah tahun akan menjadi misalnya tempat untuk maksiat. Atau tempat urusan dunia saja. Enggak ada rohaniatnya. Berubah. Mula-mula awal-awal adalah untuk tempat kebaikan. Jadi bergeseran nilai bersama berjalannya waktu. Sedikit-sedikit. Maka pergeserannya sehingga apa? Yang ada hanya gebiarnya saja di sini, tapi tidak ada rohnya tentang maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami di dalam kita menyambut maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang kita lakukan? Apakah harus masjid besar? Oh tidak. Di rumah Anda harus melakukan Anda. Ingat, di rumah Anda harus punya jadwal dengan anak-anak Anda untuk menyembelih ayam makan bersama, diniati adalah untuk dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita biasakan anak-anak kita untuk baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong beri. So, kami selalu memberikan rekomendasi satu buku sejarah Nabi yang sangat mudah dan ada di pesantren, bisa dibeli sana. Karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu dibaca indah. Di situ ada muat apa? Diberi suci, juga ada dimasukkan di kitab tersebut kajian-kajian tentang fikih yang kita membutuhkannya. Kita pasti butuh kepada kajian tersebut. Maka buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca. Semakin kita baca, semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita baca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan terus bibir Anda basah dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada orang berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berapa waktu aku akan aku jadikan waktuku untuk salat? Dia mengatakan separuh. Separuh masih kurang. Kurang, saya masih bisa Rasulullah. Kalau begitu, jadikan semuanya. Aku akan jadikan semuanya Rasulullah waktuku untuk salat kepadamu. Dijawab, kalau memang engkau melakukan itu semuanya, akan hilangkan dari dukamu dan akan diselesaikan urusanmu. Jadi membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbanyak. Maka Anda, wahai para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka Anda sudah berpikir. Bulan Maulid dimulai dari tanggal hari Ahad nanti. Iya. Maka saat itu, dan memang sebetulnya tidak harus nunggu hari Ahad, akan tapi memang kita perlu saat-saat momen-momen tertentu untuk kita melakukan satu, memulai kebaikan. Maka Anda bisa memulai. Hari ini sudah dimulai. Anda ambil tasbih atau sebagainya, bisa untuk menghitung. Minimal sehari adalah 1000 di bulan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda di luar bulan maulid Nabi minimal adalah 300. Di bulan maulid minimal 1000 lah. Baca 1000. Berarti dalam setahun, satu bulan kita dapat 30.000. Luar biasa. Sementara 30.000 bagi para kekasih Allah itu sehari. Nah, kita 30.000 berapa? Rabi'ah, Anda boleh melakukan membaca salat kepada Nabi dalam sehari 50.000 kali. Ditanya kemana, kenapa ya Rabi'ah kau lakukan itu semuanya? Beliau menjawab, aku ingin dibanggakan oleh Nabi SAW. Nah, ini hal-hal semacam inilah yang perlu kita hadirkan. Kemudian di acara yang ada di pesantren, masjid-masjid dan sebagainya, harus rapi. Jangan ada pelanggaran syariat Nabi SAW. Kita ingin cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Bukan sanjungan manusia, bukan. Kita ingin mendapatkan sanjungan dari Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, baik. Terima kasih. Itulah pemirsa Cerman TV dan Abidya TV. Mukadimah dari guru kita. Jadi apa saja yang harus kita lakukan di bulan yang cukup mulia itu, yaitu bulan kelahiran junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Dan tentunya, sebelum jeda iklan, kita informasikan. Ternyata kita juga ada event besar, yaitu ada Maulid Akbar di dua tempat. Silakan nanti bisa hadir. Yaitu Satu Hati di Al-Bahjah. Tepatnya hari Ahad akan datang ini. Tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi dimulai tanggal 1. 14.37 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2015. Waktunya pukul 6.30 sampai dengan pukul 11, Bu ya. Dan tepatnya berada di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Jalan Pangeran Cakrabuana, nomor 179 Blok Gudang Air Sendang Sumber Cirebon. Itu yang pertama. Dilanjutkan yang kedua, yaitu ada program Damai Indonesiaku, disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan TV One. Waktunya setelah acara Satu Hati di Al-Bahjah, yaitu jam 1 siang, pukul 13, disiarkan langsung dari Majlis Al-Bahjah dan juga siaran langsung oleh TV One dan Al-Bahjah TV. Dan yang ketiga, yaitu Malam Cinta Rasul, silakan nanti bisa hadir semua, yaitu Kamis malam Jumat, tanggal 19 Rabiul Awal, 14.37 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2015, tempatnya di Alun-Alun Kesehatan Kota Cirebon. Rutinan ya. Itu Malam Cinta Rasul, waktunya mulai pukul 20 atau jam 8 malam sampai dengan selesai. Silakan, mudah-mudahan acara ini akan senantiasa tersambung dengan junjungan kita sesuai dengan disampaikan oleh guru kita. Baik, habis ini kita akan terima line telepon untuk bisa bertanya langsung dengan guru kita setelah informasi berikut ini. Baik, pemirsa Cirebon TV dan Al-Bahjah TV yang dirahmati Allah, saat ini Anda masih bergabung dalam kajian program kesayangan kita, yaitu Hidup Indah bersama Buya Yahya. Dan saatnya untuk season kali ini tak bisa terima telepon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dengan guru kita, silakan bisa hubungi nomor telepon di 0823-1958-5285. Silakan ini. Ya, sekali lagi silakan yang mau berinteraktif dengan guru kita, silakan langsung bertanya langsung di nomor telepon 0823-1958-5285. Dan temanya malam ini tentang menyongsong bulan Maulid. Ya, silakan yang mau bertanya diulang lagi di sini ya, di 0823-1958-5285. Baik Bu ya, sambil menunggu sahabat kita yang mau bergabung. Telepon, oh silakan, sudah ada. Kita angkat dulu. Kita sebutkan ya nama dan alamatnya dari mana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Imra'atun. Dengan Ibu Imra'atun? Di mana? Di mana? Di Jalan Olahraga. Cirebon. Iya, kita bersalawat dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi wa alihi wasallam. Iya, silakan langsung yang ditanyakan. Buya, saya mau nanya. Kan ada teman saya tuh katanya enggak boleh kalau baca tentang riwayat. Isinya itu tentang riwayat Nabi Muhammad. Kalau nggak salah namanya tuh baca ini apa yang namanya dibaan atau apa gitu. Dibaan. Iya kata teman saya tuh. Emang nggak baca kayak gitu katanya tuh gitu, katanya nggak boleh katanya gitu. Oh gitu ya. Itu. Terus iya. Yang ditanyain? Iya, itu sebenarnya tuh maknanya tuh ceritanya tuh gimana gitu Bu ya. Baik, itu ya. Iya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampung dulu Bu ya. Silakan di belakangnya Mbak Imra'atun ya. Yang kedua silakan bisa telepon atau bisa bertanya ke guru kita di 0823-1985-5285. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Munaf nih di Padi Brebes. Abu Munaf. Subhanallah, Brebes ya. Baik, silakan. Sini Bu ya, saya mau nanya nih. Bagaimana caranya untuk menghidupkan masjid supaya gampang tuh untuk apa masalah untuk urusan marhabanan atau tahlilan gitu, karena untuk sekarang ini kan zaman sudah berubah lah, karena anak-anak muda tuh sekarang sudah tidak cinta lagi terhadap baca berjanji. Tuh gimana Bu ya solusinya ya? Dan gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, kita tampung lagi. Silakan yang mau bertanya di belakangnya Bapak Abdul Munaf yang dari Brebes bisa menghubungi telepon di 0823-1958-5285. Iya, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo. Iya, sudah masuk Ibu. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo Ibu. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ini dari Ibu Sumiana di Bumi Ayu. Sumiana di Bumi Ayu. Televisinya bisa dikecilkan? Iya. Volumenya dikecilin Bu, sedikit Bu. Volume TV-nya. Saya mau tanya Bu. Iya. Ya. Kita berselawat dulu Ibu. Saya kan punya anak umur. Iya. Saya punya anak umur ini 4 tahun. Iya. Ya. Gimana kalau umur berapa bisa masuk Al-Baca gitu Bu ya? Oh, baik. Baik. Siap, iya. Sudah, itu aja? Sudah sama ini, kalau puasa hari lahiran tuh di kampung saya kan banyak ini, pada puasa yang hari lahir gitu, 3 hari gitu, itu dibolehin gak sih Bu? Baik, cukup ya. Iya Bu. Baik Ibu Sum. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 dulu Bu ya. Baik. Baik, iya. Baik, yang pertama Bu ya. Pertanyaan yang pertama adalah ada orang yang berkata jangan baca tiba dan berjanji. Permasalahannya adalah orang tidak mengerti apa isinya. Yeah. Suruh baca dulu. Mm-mm. Biasanya dihubungkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan perayaan Maulid Nabi. Dan tentu aneh bergembira dengan Nabi Muhammad merayakan Maulid Nabi menjadi tidak diperkenankan sampai yang dibawa-bawa adalah buku sejarah Nabi SAW. Tiba dan berjanji, Ibu, yang semoga dimuliakan oleh Allah. Amin, amin. Tiba dan berjanji tidak lain adalah cerita tentang Nabi, sejarah Nabi SAW. Siapa yang bisa melarang membaca sejarah Nabi SAW? Membaca sejarah Nabi harus kita agar kenal Nabi SAW. Cuman kalau kita membaca sejarah Nabi yang 4 jilid kelihatannya nggak akan selesai. Akan tapi akan diambil para ulama dengan bahasa yang indah, disusun yang cam indah dengan penuh sastra. Di situ akan dihadirkan sifat-sifat Nabi yang sebagian kecil dari sifat-sifat Nabi untuk bisa kita baca, untuk bisa kita fahami. Kemudian diam-diam bisa meniru akhlaknya Nabi SAW. Dan itu yang ada dalam berjanji. Ibu sendiri mungkin bingung. Ibu sampai bertanya bingung loh, kok begitu kok dilarang? Mungkin ibu waktu itu belum tahu arti yang ada di dalam berjanji. Sehingga ibu perlu bertanya. Kalau sudah ibu tahu apa isinya dalam berjanji itu sendiri atau tiba sendiri, ibu akan berkata kepada orang-orang itu aneh. Begitu kok tidak boleh dibaca bagaimana? Sekarang apa harus kita harus urusan sama komik, sama novel-novel yang tidak terlaluan. Ini sejarah Nabi SAW. Jadi buku tiba dan berjanji tidak lain adalah buku sejarah Nabi SAW. Jika ada yang mengingkari tentang beberapa apa namanya kisah yang misalnya tidak sesuai misalnya dan sebagainya. Sama dalam buku sejarah pun ada riwayat-riwayat yang misalnya lemah dan sebagainya. Akan tetapi bukan itu untuk dibuang. Iya. Kita perlu membaca sejarah Nabi SAW. Tapi ingat di saat segala sesuatu diambil atau dihadirkan oleh orang-orang yang ada ketidaksenangan dengan sekelompok orang. Iya. Sehingga menjadi dihukumi yang semula adalah tidak senang dengan perkumpulan untuk merayakan maulidnya. Cuman di perayaan maulid biasanya baca berjanji bawa domba ya. Sehingga tibanya juga akhirnya kena akhirnya semuanya. Dibolehkan. Padahal tiba itu tidak hanya adalah membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Kalau tidak pakai tiba boleh pakai sirahnya Ibnu Hisham yang tebal-tebal berapa berjilid-jilid. Baca kalau Anda mampu. Yeah. Akan tapi kita ilah untuk mempermudah umat. Yeah. Baca selesai dari awal dalam waktu yang singkat 1 jam ya. Selesai. Dan sebetulnya yang lebih perlu adalah perlu diberikan pemahaman. Nah ini juga kesalahan daripada kita mungkin sebagai para asatid membaca begitu saja tidak ada yang faham. Paling tidak harus ada yang mensyarahi. Ini pernah kami hadirkan syarah tiba Ibu di Muqaddimah Hikam Ibn Athaillah Sekandari. Pernah kami hadirkan, Anda bisa mencarinya biarpun belum selesai akan tapi sudah banyak yang kita baca dan belum kita lanjutkan. Kita mensyarahi tiba bagaimana maknanya tentang riwayat-riwayatnya dan seterusnya. Masya Allah indah luar biasa. Dan itu berbicara semuanya tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad SAW. Agar semakin kita cinta kepada Rasulullah SAW setelah kita membaca sejarah Nabi SAW. Jadi tiba adalah buku sejarah Nabi. Siapa yang berani melarang membaca buku sejarah Nabi? Allah alam iya. Ya Bu ya, barangkali ini Bu tambahkan Bu ya. Karena selama ini kan kalau tiba itu cuma membaca gitu karena tidak pernah ada tahu artinya. Harus ada peningkatan kita. Harus ada peningkatan tentu ada menerjemahkan. Mungkin minggu ini 1 bab yang diterjemahkan. Iya. Ada mensyarahi. Minggu berikutnya bab. Hanya mungkin selama 1 pertemuan memang selesai dari awal sampai akhir. Akan tapi hendaknya diberi waktu 20 menit, 5 menit, atau 10 menit untuk menjelaskan 1 babnya. Satu babnya. Atau kesimpulan daripada 1 bab ini. Satu orang yang berceramah tentang akhlak Nabi, tentang ini. Kalau diadakan semacam ini, orang semakin mantap. Oh, yang dibaca itu. Sehingga semakin dekat dengan Nabi SAW, bukan sekedar membaca, nanti tidak paham. Dan kita perlu membuat peningkatan. Sehingga dengan peningkatan itu ada inovasi itu maka ada perubahan di dalam umat. Karena hatinya secara otomatis. Karena mendengar Nabi Muhammad tentang cerita tentang Nabi Muhammad dan dia faham. Maka dengan pemahaman lalu ada kekaguman maka itu menguasai hatinya nanti. Ya. Baik cukup ya buat Ibu Imro'atin ya. Mudah-mudahan jadi debaan itu isinya tentang sejarah riwayat-riwayat junjungan kita. Baik yang kedua Bu ya dari Pak Abdul Munaf di Brebes. Itu bagaimana caranya menghidupkan kembali Bu ya? Pertama memang acara itu sendiri dikemas yang lebih manis. Harus dijadikan orang itu faham di saat menghadiri acara perayaan, apa acara pembacaan tiba dan berjanji itu. Bagaimana mereka faham makna ini. Ngerti bahasanya yang dibaca adalah sejarah Nabi tujuannya harus dijelaskan untuk semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika ada orang tidak senang dengan ini semua, ini memang zaman-zaman aneh, zaman rusak. Maulid Nabi diperangi kayak apa-apa. Seolah masalah qat'iyah. Kalaupun seandainya kita anggap perbedaan mereka, anggap saja ini adalah khilaf. Dalam khilaf tidak saling menghancurkan. Kalau seandainya mau dianggap, padahal ini disepakati masalah Maulid Nabi, sudah bergembira dengan Nabi Muhammad, tidaknya disepakati oleh orang yang pernah, orang yang mengaku diri adalah umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalaupun tidak, anggap saja ada penjabat, ada ijtihad yang berbeda dengan orang yang merayakan Maulid Nabi SAW. Anggap ini berarti masalah khilaf kalau begitu. Ya. Tidak perlu kita harus sampai membuat peperangan dalam masalah khilaf. Memang ada dalil qat'i yang pasti misalnya tentang pelarangan. Tidak ada pelarangan. Hanya mereka-reka saja sampai muncul pelarangan. Akan tetapi kenapa sesuatu yang dari dhanni ini, dari dugaan-dugaan ini, ijtihad para ulama yang sebetulnya ijtihad yang tidak perlu dianggap karena ijtihad yang berbeda dengan kebanyakan para ulama atau jumhur ulama atau bahkan mungkin ijma' ulama pada. Apakah hal yang demikian itu kemudian kita biarkan terus berkembang hingga menjadi merusak yang lainnya? Nah, harus kita membuat penjelasan. Kita sendiri membentengi. Makanya fahamkan mereka di saat membaca, berjanji, tiba, dan seterusnya. Kemudian masalah bertahlil. Berikan pemahaman ringkas. Apa sih tujuan tahlil? Ya. Tahlil adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tahlil adalah menghadiahkan pahala untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan masalah menghadiahkan pahala disepakati oleh para ulama. Kecuali yang didukil dari Imam Syafi'i RA. Kemudian permasalahan, tidak ada yang ditanyakan adalah bagaimana di kampungku yang biasa dengan maulid, dengan berjanji, dengan tiba, dengan tahlilan, kok sekarang sudah mulai ada perubahan? Ada virus, ada penyakit dari luar. Buat masjid sendiri yang anti tahlil, tapi jangan masuk masjid yang orang biasa tahlilan. Kenapa? Kalau Anda menganggap ini masalah khilafiyah, permasalahan adalah mereka tidak ngerti masalah khilafiyah. Masalah khilaf. Ini adalah biarkan orang yang biasa maulid Nabi, jangan Anda rusak dengan pemikiran Anda. Anda buat masjid sendiri, yang di situ udah pakai tahlil, tidak pakai berjanji, dan tidak pakai maulid. Silakan, silakan. Akan tapi masjid yang sudah ada jangan diganggu, jangan dirusak. Soalnya ini masalah tentang pembicaraan masalah kultus dan sebagainya. Tidak ada kultus di sini, tidak usah khawatir. Tidak ada Imam Ad-Dibai tidak pernah mengkultuskan Nabi SAW. Imam Al-Barizanji tidak pernah mengkultuskan Nabi. Habib Ali Habsyi tidak pernah mengkultuskan Nabi SAW. Kalau memang ada riwayat yang lemah di dalam buku sejarah itu yang perlu dibenahi. Bukan kita langsung memerangi buku tersebut, tidak. Para a'immah pun ternyata punya buku karangan, satu buku ternyata kadang-kadang tanpa sengaja kemasukan di dalamnya riwayat-riwayat palsu. Ya. Apalagi dalam sejarah Nabi SAW. Apakah sejarah bidayah ini hanya Ibnu Katsir atau bidayah sirahnya Ibnu Hisham dan seterusnya. Di situ tentu ada riwayat-riwayat yang palsu. Yang kemasukan tanpa disengaja. Tinggal kita pinggirkan saja. Tapi jangan dipangkas ini. Kalau kita melihat pohon, jadi di situ ada benalunya, orang cerdas bukan memangkas pohonnya. Nah, kita benalunya saja. Kalau ada pohon, ada ulatnya, bukan pohonnya yang ditebang. Ulatnya saja yang dibunuh. Selesai. Hendaknya seperti itu. Perayaan Maulid Nabi SAW pun demikian. Jika ada pelanggaran syariat di dalam perayaan, maka yang pelanggarannya. Tapi perayaan jangan dipangkas. Karena perayaan adalah untuk mengagungkan Nabi SAW. Kemudian bagaimana menggugah, menjadikan ini menjadi ramai? Anda yang ketol. Menjelaskan tentang pemahaman yang kita sampaikan tadi. Dibawa orang pelan dengan perlahan demi perlahan. Yang penting jangan sampai kita membiarkan hamba-hamba Allah terjerumus dalam pemikiran yang sesat atau akidah yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Anda bawa mereka perlahan demi perlahan. Yang penting Anda setiap hari berusaha setiap hari untuk mengupayakan agar mereka bisa masuk masjid untuk baca zikir-zikir atau tahlil dan sebagainya. Maka ini usaha sebatas usaha. Jika ternyata Anda tidak berhasil, ketahuilah di akhirat sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Buya. Kalau dulu kan gini, Buya. Kalau yang di sini sama Bapak ini yang ditanyakan. Dari kecil itu banyak tidur di musala, di masjid. Nah, akhirnya memang baca berjanji, tahlil itu udah ramai dengan sendirian. Kalau sekarang sudah jarang. Memang perubahan sangat luar biasa. Perubahan, pergeseran nilai itu. Kalau zaman dulu itu sebelum adanya listrik, berarti ya. Televisi pun jarang. Sehingga di kampung itu yang ada hanya milik Pak Lurah atau orang kaya siapa gitu. Jadi kalau kita nonton TV atau kalau orang nonton TV ke rumah tetangga, itu pun kalau TV-nya pakai aki. Iya. Pakai aki tiba-tiba nanti habis tinggal separuh lampunya kan itu. Ini adalah pada zaman dulu dan aman. Sehingga karena belum adanya listrik, tidak banyak TV, setiap habis maghrib apa yang kita dengar di musala di surau-surau, orang ramai-ramai belajar sholat bersama anak-anak kecil. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro. Kemudian suasana indah ya. Suasana indah sebagian mereka karena jauh rumah nginep ada di musala. Iya, tidur di musala. Dan ini adalah keindahan-keindahan yang ada pada masa-masa dahulu dan sekarang zaman rusak. Zaman enggak karu-karuan. Maka para orang tua hendaknya menghimbau untuk bisa mengenalkan anak ke tempat yang baik. Sekarang Masya Allah lebih senang di kamar dengan internetnya, dengan HP-nya, dan seterusnya. Masjid tidak pernah dikenali, Masya Allah. Ini problem besar umat kita ini. Ya. Problem besar umat kita itu. Apalagi dengan adanya media-media informasi ini. Sehingga merasa belajar tidak perlu datang ke rumahnya guru, cukup dengan internet dan sebagainya. Belajar apa itu? Daripada tidak belajar, iya daripada. Ya. Masa kelas kita adalah kelas dari tidak, daripada tidak? Kalau kita harus kelas sungguh-sungguh, kelas serius, kelas ini mendapatkan. Bukan kelas daripada tidak. Tidak, baik. Ini yang harus dipahamkan. Allah alam. Baik, baik Bu ya. Dan yang ketiga dari Ibu Sumiyani yang ada di Bumi Ayu, Bu ya. Kalau misalkan mau masuk Al-Bajah, umur 4 tahun itu? Atau berapa umurnya? Bu? Ada baca catatan. Di bawah umur 7 tahun, hendaknya bersama ibundanya. Hmm. Karena itu hak ya, haknya seorang anak. Ya. Agar dia dekat dengan ibunya, mendapatkan pelukan, sentuhan-sentuhan dari seorang ibu. Kemudian setelah usia tamyiz nanti, kalau seandainya rumah kita tidak nyaman, tidak menjadi rumah yang sehat. Ada sebagian bertanya, Buya, idealnya umur berapa sih anak-anak di pondok? Ya, di pondok itu. Masalah pondok kan tidak tentu. Aslinya kalau masa kecil, anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, jangan diburu-buru di pondok, dipondokin. Dengan catatan, di rumahmu sehat. Ya. Tapi kalau di rumahmu tidak sehat, biarpun 5 tahun, 6 tahun, pondokin. Karena ada rumah tidak sehat. Televisi nyalanya 24 jam. Ya kan? Tontonannya tidak karu-karuan, bapaknya pun enggak pernah peduli. Ini adalah rumah tidak sehat. Maka anak dibiarkan di rumah dengan elektrik, dengan internet dan sebagainya akan rusak dengan sendirinya. Maka bawa ke pondok pesantren di usia dini sekalipun. Kenapa? Iya. Itu lebih aman daripada di rumah. Di rumah. Apalagi bapak ibunya rusak misalnya. Jago nonton semuanya. Akhirnya anaknya menjadi rusak gara-gara itu semuanya. Yeah. Titipkan ke pondok. Jadi tidak ada batasan ilmu. Kadang-kadang di pondok pesantren Al-Bahjah itu dengan tes nanti kalau Anda ingin masukkan anak-anak Anda semuanya harus ada tes, ikut tes. Dan biasanya menjelang bulan Ramadan gitu. Tes nanti, tesnya bukan tesnya pindar, pinter atau tidak pinter. Biasanya yang ditekankan adalah bagaimana kemandirian seorang anak. Kemudian semangatnya seperti apa, dan seterusnya. Itu mudah untuk diterima. Nah, insya Allah. Baik. Baik. Kemudian. Yang keduanya, Bu ya, untuk puasa hari lahir. Bu, puasa hari lahir. Tidak ada puasa hari lahir. Nabi SAW saja mengatakan bahwasanya, ya, waktu ditanya tentang kenapa engkau berpuasa di hari Senin, beliau menjawab, hadza yaumul litu. Ada yang fihi wulidtu. Ini adalah hari aku dilahirkan. Lahirkan. Maka Nabi bergembira, bersyukur kepada Allah, mengingat hari kelahirannya. Lalu Nabi Muhammad melakukan puasa. Jadi maknanya adalah mensyukuri. Jadi tidak ada puasa kelahiran itu tidak ada. Akan tapi dimasukkan dalam bab secara umum. Jadi bukan urusan puasa saja. Jadi kalau kita ingat, kalau kita dilahirkan oleh Allah ke bumi, berarti untuk menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, maka hendaknya kita syukuri. Ada rasa syukur. Mensyukuri. Apakah itu dengan puasa seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dengan sedekah dan seterusnya. Tapi puasanya adalah puasa mutlak. Bukan puasa yang dikukuhkan kalau ini puasa kelahiran. Gak ada puasa kelahiran. Namanya puasa mutlak. Khusus sehari, dua hari, tiga hari. Boleh 11 hari, boleh 21 hari. Yang penting Anda berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat. Semoga dengan puasaku ini Allah menjadikan anakku seorang alim dan seterusnya. Nah ini. Itu namanya puasa mutlak, sunah mutlak. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari gak penting. Sehari pun boleh. Tidak pun yang penting berdoa. Jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Allah Alam Islam. Baik. Iya. Baik Bu ya. Kita buka lagi sesi kedua Bu ya. Masih ada waktu. Silakan. Yang mau bertanya dengan guru kita bisa telepon langsung di 0823-1958-5285. Ya, silakan kita buka lagi nomor teleponnya di 0823-1958-5285. Iya, kita terima lagi. Jangan lupa berselawat ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berselawat dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ita di Plumbon. Di Plumbon. Iya. Silakan yang ditanyakan. Ya, mau mohon penjelasannya untuk masalah koperasi syariah. Mengenai apa? Di sekolah saya. Koperasi yang berbasis syariah. Di sekolah saya tuh ada koperasi simpan pinjam berupa uang. Nah, pengen dirubah karena misal minjam 5 juta, bayarnya sebulan 550, ada bunga 1%, dibayar selama 10 bulan. Nah, pengen dirubah dengan berbasis syariah, cuman belum mengerti, belum paham aturannya bagaimana. Ya, cukup. Begitu aja, Bu, ya. Makasih. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, penelpon kedua. Silakan yang mau bertanya. silakan bisa di 0823 1958 5285. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana, Ibu? Dengan Lia di Plumbon. Oh, Plumbon juga. Silakan. Ya. Lia, gini, mau berdua tema ya. Mm-hmm. Kalau misalnya berhutang pada si A misalnya. Tapi si yang berhutang ini sudah niat baik untuk membayar hutang. Sedangkan si A ini gak tahu ada di mana, meskipun udah dicari, menghubungi atau dengan cara apa, tapi tidak ketemu. Iya. Itu udah berlangsung sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun. Utangnya gak kecil, cuman masih ingat gitu, Bu, ya. Itu gimana, ya? Baik, iya. Cukup. Terima kasih, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon lagi, silakan. Diberikan kesempatan di 0823-1958-5285. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kita berselawat, Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Iya, dengan siapa, di mana, Ibu? Dengan Ibu Rumita dari Tanjung Brebes. Brebes. Iya, silakan. Iya, saya mau bertanya. Saya sesekali waktu misalkan habis sholat duha ya, saya selalu melaksanakan itu yang sedang saya itu permasalahan saya. Terus saya misalkan habis sholat duha suka ini, suka melakukan sholat mutlak gitu. Sholat apa? Itu gimana? Gimana sholat? Sholat apa? Habis sholat duha? Sholat yang mutlak. Sholat mutlak. Karena lillahi ta'ala. Sholat mutlak. Udah paham? Baik. Ya, jadi Ibu, setelah sholat duha melakukan sholat, sholat lagi? Sholat mutlak, ya. Setelah sholat duha? Iya, Kak. Itu maksud saya supaya mendoakan anak saya yang jauh di rantau. Gitu. Baik, baik, baik. Ya, dipahami. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dari Bu Ita di Plumbon, Bu, ya. Mohon penjelasan tentang koperasi dengan pinjam. Baik, yang koperasi syariah. Koperasi syariah itu harus benar-benar di dalamnya dijalankan syariah. Secara syariah. Kalau tidak, bohongan, hanya labelnya tok, itu juga bermasalah. Daging babi dibungkus, sate babi, tapi di spanduknya adalah sate kambing. Ya, tetap babi. Ya. Ya, jadi isinya harus benar, tidak cukup label syariah lalu menjadi syariah begitu saja tanpa harus ada upaya-upaya menerapkan syariah di dalamnya. Kalau sudah ada peminjaman, ada kembali, ada bunganya 1%, biarpun katanya bakal dikembalikan kepada anggotanya, tetapi itu adalah riba, tidak berkenan kan, dan Anda tidak usah urusan dengannya pernikahan itu. Ini padahal kalau mau diislamkan sangat mudah. Iya. Jalan ke syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah bukan koperasi syariah, biarpun labelnya syariah gede pakai emas, tinta emas. Tetap saja dia adalah ada haram dan itu bukan syariat. Kenapa? Dari ini sudah kelihatan bagaimana koperasi syariah ternyata meminjamkan kepada seseorang, ternyata kembalinya harus menambah 55% kali berapa itu? Kali 12 5, ya. 5 juta. Masya Allah. Ini adalah hal yang tidak diperkenankan dan itu hukumnya haram dan tidak usah ragu-ragu, dan termasuk mungkin yang pernah kita bahas di akhir-akhir, iya, termasuk di ekonomi syariah, maka kita jelaskan bahwasanya itu adalah haram. Dan jangan main-main dengan yang demikian itu. Fa'dan bi harbi minallahi, karena urusannya adalah seperti orang nantang perang dengan Allah, maka akan menghadapi kehancuran kalau tidak segera tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu itu. Karena ada tambahannya tadi. Iya. Ada bunganya dari ribanya. Allah alam bisawab. Jadi apapun bentuknya sudah enggak boleh, Bu, ya. Oh iya, karena bagaimana kembaliannya adalah pakai bunga itu. Ya enggak perkenan kan? Enggak boleh tuh, nyiksa. Tidak bisa. Jadi selagi haram sudahlah. Soal kalau ada ribanya haram sudah, jangan takut. Nah, jangan takut untuk meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan karena Allah, Allah akan melihat kita. Kalau kita tinggalkan itu semuanya karena Allah, sesuatu yang ada bunganya, ada ribanya, kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan berikan bimbingan dan pertolongan yang luar biasa dahsyat. Melebihi daripada kekuatan, melebihi daripada apa yang kita terima di saat kita masih melanggar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, ya. Terima kasih, mudah-mudahan jelas, ya. Baik, yang kedua dari Plumbon juga, Bu, ya. punya utang sama si A, Bu ya. Mau bayar. Tapi orang itu enggak tahu ada jendrul haji di mana gitu, Bu ya. Dan itu udah lama, 20-an tahun. Baik, gimana kemana, Bu? Luar biasa. Ibu adalah yang baik. Kalau kita punya hutang, jangan sampai terbetik di hati kita untuk lari dari pinjaman. Akan menjadikan sempit rezeki kita. Tapi siapapun yang punya utang, berkeinginan keras untuk membayarnya dan berusaha, maka Allah akan buka jalan tanpa ia duga. Ya. Tapi kadang kita berbuat tolak yang sudah dipinjami, tak tanya apa. Susah ya. Adapun Anda, Masya Allah, Anda punya utang dan Anda masih ingat, ingin mengembalikan kepada orang yang punya utang, punya uang, ya. Akan tapi mereka tidak tahu di mana ribanya. Kita tidak mengerti. Bagaimana? Jika demikian, maka ketahuilah. Jika Anda sudah bertanya ke sana kemari, tidak ada yang tahu. Kerabat yang tidak ada yang tahu. Maka ketahuilah, nanti di saat seperti itu, baru. Di saat kita sudah tidak pada tahu, maka kita, yang penting uang itu kita keluarkan dari kita. Jangan sampai uang yang jangan sampai yang utang kita itu akan bercampur dengan harta kita. Sehingga nanti diwarisi oleh anak-anak kita. Iya. Pisahkan itu adalah harta ngutang. Yang penting kita pisahkan, Anda keluarkan, kemudian kita berikan ke siapa ini? Jika kita menemukan seorang imam yang adil, kita titipkan imam, ya imam dulu ada penduduk yang namanya begini-begini, saya pinjam uang kepada dia, sampai hari ini tidak ketemu. Maka saya titipkan, yang penting saya lepas. Jangan sampai saya mati membawa utang. Ini yang pertama. Jadi, jangan sampai kita ini, kita tidak boleh, kita harus ada keinginan untuk mengeluarkan. Bayar utang itu, Bu ya. Keluarkan, jangan sampai kita simpan. Pegang. Kalau tidak kita titipkan orang yang bijak atau seorang haji, maka ketahuilah, Anda bisa melakukan dari uang tersebut Anda infakkan ke masjid, masukkan keropak masjid dan seterusnya. Masukkan keropak masjid diniatkan untuk orang yang punya uang tadi, maka pahalanya akan nyampe. Jika ternyata sampai mati pun Anda tidak menemukan dia, Anda sudah tidak dosa. Tapi ini, jika mereka tiba-tiba kembali, datang ketemu, Anda wajib mengganti. Yang sudah masuk keropak masjid akan jadi pahala buat Anda dan dia. Tapi sekarang Anda bayari. Intinya seperti itu. Jadi Anda tetap harus keluarkan. Intinya utang Anda, utang orang tersebut harus dikeluarkan dari dirinya. Biarpun dititipkan sama orang yang bisa dipercaya. Dek, aku pernah punya utang sama ini. Nah, saya takut dosa ini, saya titipkan. Kalau adiknya enggak mau, kembali mahkamah enggak mau, maka masukkan keropak masjid, akan tapi ingat, di saat orangnya datang, kita wajib menggantinya. Allah alam. Baik. Ya. Baik, Bu ya. Yang ketiga dari Ibu Rumidah di Brebes, Bu ya. Habis sholat duha itu, Bu ya. Sholat duha adalah boleh Anda lakukan 2 rakaat. Jika Anda ingin nambah 4 rakaat. Jika Anda ingin nambah 8 rakaat. Jika Anda ingin nambah sampai 12 rakaat. Tapi yang pendapat yang dikukuhkan adalah cuma 8 rakaat. 12 adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Lihat sholat duha. Sampai 8 rakaat. Luar biasa. Ini adalah sholat yang sholatnya awabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Di sela sholat kesibukan bekerja masih menyisikan untuk melakukan sholat duha. Adapun jika Anda ingin menambah, namanya boleh sholat hajat. Apa saja sholat hajat itu? Yeah. Setelah sholat duha Anda melakukan sholat hajat, hajat itu adalah akan dikabul hajat Anda. Hajat kita bermacam-macam, banyak hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat kita. Maka dengan membaca ini adalah untuk pendoaan anaknya apa yang jauh, Bu ya? Mah? Untuk pendoaan anaknya yang jauh di rantau gitu. Tadi gitu kan. Nah, maka Anda melakukan sholat ini dua apa saja. Jadi yang penting sholat duha adalah sholatnya orang yang Masya Allah namanya awabin, dikatakan awabin. Kemudian setelah itu Anda punya kelebihan waktu untuk melakukan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak teringat waktu, tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Asalkan bukan setelah sholat asar, bukan setelah sholat subuh, dan bukan di saat matahari teras di atas kepala kita. Selebihnya adalah boleh kita melakukan sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sunnah, Allahu Akbar saja. Adapun untuk mendoakan anak yang di jauh, di tempat yang jauh, boleh-boleh saja. Termasuk sebab dikabulnya doa adalah kalau kita barengi dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Jadi kita punya sholat 2 rakaat atau baca Al-Quran. Ya Allah, dengan ini jadikan anakku seperti ini. Doang. Nyampe insya Allah. Dan memang begitulah caranya para salafus soleh. Kalau berdoa didahului dengan ibadah-ibadah-ibadah, maka setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk sholat sunnah mutlak tadi. Ya. Baik, Allah alam bisawab. Baik, cukup Bu ya. Pertanyaan dan dari pemirsa semua dan kesimpulan Bu ya. Dari... Baik, sebelum kesimpulan kami undang semuanya untuk bisa ikut acara di Satu Hati di Al-Bahjah. Iya, ya. Tanggal nanti Ahad ya, besok ini ya. Ahadnya besok. Akan besok kita ketemu di Al-Bahjah. Dan insya Allah juga akan kita ada acara yang semoga bermanfaat nanti di situ. Yeah. Paling tidak kita ketemu kangen, temu apa untuk kangen saudara-saudara kita yang dari jauh-jauh akan kumpul di situ, insya Allah. Dan bawa saudara, Semoga ada keberkahan. Mungkin Anda punya saudara yang jarang ngaji dan sebagainya. Mungkin berkat kehadiran di tempat itu sekali saja menjadi terikat hatinya untuk bisa mengaji, untuk belajar rutinnya. Baik. Satu Haji Al-Bahjah tanggal 1 Rabiul Awal 13 Desember Ahad besok. Kemudian jangan lupa nanti tanggal 20 Rabiul Awal. Tanggal 19 Rabiul Awal. 19 Rabiul Awal atau ya, tanggal 31 Desember kita akan ada acara gebiar. Iya, malam cinta Rasul. Malam cinta Rasul di alun-alun Kota Cirebon. Yang insyaallah semuanya itu akan diliput oleh televisi Cirebon kita, Cintai Cirebon TV, insyaallah nanti. Amin. Baik, akan tapi jangan mengandalkan kalau diliput, saya nonton di rumah saja. Khususnya bagi yang kaum pria hendaknya bisa hadir di malam hari. Kalau ibu-ibu, adik-adik putri lebih terhormat di rumah. Ya. Kita tujuannya adalah apa yang kita acara itu, tujuan adalah untuk menolong saudara-saudari kita yang malam itu ingin hura-hura, akan kita kumpulkan, akan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan adalah, ayo, seperti cinta Rasul adalah salah satu yang acara yang kita adakan ya, tahunan. Betul, ya. Juga satu hati di Al-Hajjah. Kata Nabi, ketahuilah, hendaknya kita pun membuat acara di dalam diri kita sendiri, bergembira dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di rumah kita, biarpun hanya menyembelih ayam, kita niati ini adalah untuk bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda menyembelih ayam, menyembelih ayam karena Allah, bukan menyembelih ayam untuk menyembelih ayam karena Allah. Kita nyenengkan anak-anak, kita niat ini kita untuk selamatan, untuk apa? Untuk bersyukur atas lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekelas kampung dan seterusnya. Intinya harus Anda. Atau Anda harus mungkin mengeluarkan sedekah. Saya akan bersedekah mumpung ini menjelang maulid Nabi. Di awal maulid saya akan bersedekah 1 juta atau 10 juta atau 100 juta atau 1 miliar. Saya ingatkan ini, semoga ini menjadi sebab saya sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membuka itu semua dengan kebaikan. Dan jangan lupa wajibkan. Wajibnya wajib keluarga. Wajibnya seorang ayah kepada anak untuk baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 1000 kali dalam sehari. Sepanjang bulan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di hari-hari biasa tidak boleh kurang tadi 300. Dengan begitulah maka insyaallah kita semakin hari semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, hati kita, perilaku kita itu yang menjadikan sebab kelak kita bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa sirr wa la tahmilna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tusir alaina innaka ashadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan jadikan kami hamba yang benar-benar mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, perkumpulkan kami kelak di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami kelak ingin di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan keluarga kami, muliakan anak-anak kami. Jauhkan kami semua dari kehinaan dan kemaksiatan. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Amin. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutang. Dan kami mohon, ya Allah, jika antara hamba-hambamu, ya Allah, dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang tercumut serta terleset dalam akidah yang tidak koridoi, kembalikan ke akidah yang koridoi, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Ya Allah, engkau sungguh maha tahu keadaan kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena mau dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih kepada guru kita Buya Yaya yang sudah menjelaskan secara panjang lebar juga simple tentang bagaimana kita menyongsong datangnya bulan kelahiran junjungan kita, yaitu Rabiul Awal. Dan kami tegaskan kembali, yuk mari kita sambung hati kita dengan junjungan kita bersama-sama di satu hati di Al-Bahjah. Silakan nanti pemirsa bisa hadir, ajak keluarga Anda semua bisa hadir di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, yaitu hari Ahad besok. Ya, Ahad besok pagi tanggal 1 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2015, waktunya pukul 6.30. Teng, jam 7 dimulai Bu ya, ya. Jam 7 sampai dengan pukul 11. Nanti dilanjutkan jam 1 ada program lain yaitu Damai Indonesiaku bersama TV One. Silakan nanti bisa hadir di sana. Dan yang kedua, sama-sama mari kita mencintai Rasulullah dengan menghadiri Malam Cinta Rasul, yaitu hari Kamis malam Jumat tanggal 19 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2015. Waktunya pukul 8 dimulai sampai dengan selesai. Tempatnya di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Dan tentunya event besar ini juga memerlukan tenaga banyak. Nah, bagi pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung menjadi relawan di acara Gebyar Maulid ini, silakan bisa menghubungi, yaitu event Maulid Akbar, kepada Saudara Muhedi ya. Silakan bisa catat nomor teleponnya di 089-6557-40032. Dan bagi Anda yang ingin bergabung tentunya, bagaimana kalau kita ingin menyumbangkan harta kita untuk acara ini ataupun untuk yang lainnya, silakan bisa menjadi Impact Center Al-Bajah. Silakan bisa bergabung atau bisa mengirimkan di nomor rekening 72004-20092, yaitu di Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Al-Bajah. Mungkin itu informasi dari kami, dan simak terus setiap hari Kamis malam Jumat, yaitu program-program kesayangan kita Hidup Indah Bersama Bu Yahya. Akhirnya, saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.